ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله Insyaallah seperti biasanya pada kajian kita sore kali ini kita akan membaca adab talibul ilm, adab-adab penuntut ilmu, di mana yang telah kita pelajari atau telah kita baca enam tentang perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Dan pada perkara yang ketiga, insyaAllah kita akan baca. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala al-amru salisu. Perkara yang ketiga, ad-difa'u anis syari'ah. Yaitu membela syariat. Yaitu menuntut ilmu. Tujuannya, naam, untuk membela syariat. Naam, barakallahu fikum. Qala ayyanwiya bitalabil ilmi difa'a anis syari'ati. Hendaklah bagi seseorang meniatkan di dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Membela syariat Islam. Li'annal kutuba la yumkinu an tudafi'a anis syari'ati. Karena sungguhnya kitab-kitab tidaklah mungkin untuk melakukan pembelaan terhadap syariat. Nah, tayyib. Wa la yudafi'u anis syari'ati illa hamilus syari'ati. Dan tidaklah yang bisa melakukan pembelaan terhadap syariat kecuali orang-orang yang membawa syariat. Orang-orang yang mengetahui ilmu syariat. Ilmu naam, agama Islam ini. Sehingga bisa melakukan pembelaan terhadap ad-din. Pembelaan terhadap agama. Naam. Jika terdapat suatu kemungkaran, suatu perkara yang baru di dalam Islam, maka tak kala orang yang mengetahui ilmu syariat atau ilmu agama, maka dia bisa membantah dengan ilmu yang dia miliki. Falau anna rajulan min ahlil bid'ah ja'a ila maktabatin hafilatin bil kutubi syar'iyyati fiha ma la yuhsa min al kutub. Maka seandainya ya, bahwasanya kitab itu tidak bisa, enam kitab itu sendiri tidak bisa melakukan pembelaan syariat kecuali ada yang membawakan atau membacakan kitab tersebut. Enam. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, seandainya ada seseorang dari ahlul bid'ah datang ke suatu maktabah perpustakaan yang terpenuhi padanya kitab-kitab syariat, kitab-kitab syar'i, yang mana di dalamnya, yaitu di dalam maktabah tersebut, tidaklah terhitung kitab-kitab tersebut, berjumlah sangat banyak. Wa qama yatakallamu bi bid'atin wa yuqarriruha fala adunnu anna kitaban wahidan yaruddu alai. Dan seorang ahlu bid'ah tersebut berdiri dan berbicara akan kebid'ahan-kebid'ahan dan menetapkan bid'ah-bid'ah tersebut. Maka aku yakin, kata beliau, aku yakin bahwa satu kitab pun tidak ada yang bisa membantahnya. Karena kitab, enam, tidak bisa berbicara. Barakallahu fikum. Lakin idza takallama inda syakhsin min ahli al-ilmi bi bid'atihi liyuqarriraha fa inna talibal ilmi yaruddu alayhi wa yadhhab kalamahu bil qur'ani wa sunnah. Akan tetapi jika ahlul bid'ah tersebut berbicara kepada seseorang dari kalangan ahlul ilmi, dari orang yang berilmu, naam, yang dibicarakan tentang kebid'ahan dan naam membawakan kebid'ahan tersebut kepada ahlul ilmi tersebut, maka sungguhnya penuntut ilmu tersebut akan membantahnya. Naam, dan akan membantah ucapannya, yaitu ucapan ahlul bid'ah, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, bahwasanya ini salah, ini tidak ada di dalam Islam, ini perkara yang baru. Maka ahlul ilmi itu mengetahui akan hal tersebut. Maka di antara tujuan di dalam menuntut ilmu adalah seperti ini, melakukan pembelaan terhadap agama. Bagaimana seorang bisa melakukan pembelaan di dalam agama jika dia tidak memiliki ilmu? Nah, tayyib, barakallahu fikum. Ditanya mana dalilnya, naam, yaskut, dia akan diam. Sehingga seolah-olah naam ahlu bid'ah itu benar. Naam, ini naam suatu yang tidak harus naam terjadi. Naam, maka ini motivasi bagi diri kita untuk selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Naam. Kemudian beliau mengatakan fa'ala talibul ilmi ayyanuya bi talabil ilmi difa'a anis syariati. Maka yang wajib bagi penuntut ilmu adalah meniatkan di dalam menuntut ilmu naam membela syariat Islam ini. Tayib. Li'anna difa'a anis syariati la yakunu illa birijaliha kasilahi tamaman. Naam. Karena pembelaan terhadap syariat tidaklah bisa terwujud kecuali ada orang yang membawanya, membawa syariat tersebut. Naam. Orang yang membawa syariat tersebut seperti senjata, persis keadaannya. Ya, senjata, naam, walaupun senjata, pistol ataupun yang lainnya, jika tidak digunakan, dia tidak bisa berfungsi apa-apa. Pedang, jika tidak digunakan, dia tidak bisa berfungsi apa-apa. Naam, tidak ada yang memakainya, tidak ada yang menggunakannya, maka tidak berfungsi, naam, sama sekali. Naam. Ini tamaman, sama persis. Naam. Laukana indana aslihatun. Atau laukana indana aslihatun mala'at khazainuha. Fahal hadhil aslihatu tastati'u antakuma min ajli antalki qada'ifuha alal aduwi. Au la yakunu dhalika illa birijal. Naam. seandainya kita memiliki senjata. Ya, senjata yang penuh dengan naam pelurunya. Ya. Naam. Apakah senjata tersebut akan mampu untuk naam berdiri, yaitu melakukan pembelaan dengan mengeluarkan naam peluru-pelurunya untuk melawan musuh? Naam. Atau hal itu tidak terjadi kecuali dengan ada orang yang membawa senjata tersebut? Ini pertanyaan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka fal jawab, la yakunu dzalika illa birrijal wa kadzalikal ilmu. Maka jawabannya, tidaklah hal tersebut terjadi, ya, senjata itu bisa naam melawan musuh dengan sendirinya kecuali ada orang yang membawa senjata tersebut. Sama seperti ilmu. Naam. Jika ya kitab-kitab ya yang isinya ilmu, dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, naam barakallahu fikum, tetapi tidak digunakan. Naam, maka tidak ada naam faedahnya. Tidak bisa melakukan bantahan-bantahan. Naam, kecuali ada orang yang membacanya. Thayyib, ini perumpamaan. Naam. Tsumma innal bid'ah tatajaddadu. Kemudian sungguhnya bid'ah-bid'ah itu, ya, kalau bahasa kita itu terupdate, ya, selalu baru terus, ya. Thayyib. Perkara yang baru di dalam Islam, ya, muncul terus. Naam. Faqad tujadu bid'un ma hadatsat fi zamanil awal wala tujadu fil kutub. Maka kadang didapatkan bid'ah-bid'ah, apa-apa yang tidak terjadi di generasi yang pertama. Naam. Di generasi yang pertama tidak ada bid'ah tersebut. Naam. Dan juga tidak didapatkan di suatu kitab bid'ah tersebut disebutkan. Munculnya baru. Ya, berjalannya waktu, berjalannya zaman, naam, muncul bid'ah-bid'ah tersebut. Perkara-perkara agama yang baru, perkara-perkara yang baru di dalam agama muncul. Naam. Fala yumkinu ayyudafi'a anha illa talibul ilmi. Maka tidak mungkin bisa melakukan pembelaan, ya, terhadap syariat ini, yaitu pembelaan untuk naam melawan bid'ah-bid'ah tersebut, memantah bid'ah-bid'ah tersebut, kecuali apa? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Naam, orang yang memiliki ilmu. Walihada akul, maka dengan demikian aku katakan, inna mimma tajibu mura'atuhu li talibil ilmi ad-difa'a 'anish syari'ah. Sesungguhnya dari apa-apa yang wajib diperhatikan bagi penuntut ilmu adalah melakukan pembelaan terhadap syariat. Idzan fannasu fi hajatin masatin ilal ulama. Dengan demikian maka manusia sangat butuh kepada ulama, li ajli ayyaruddu ala kaidil mubtadi'in wasairi a'da'illahi azza wa jalla, dalam rangka untuk membantah naam tipu daya pelaku kebid'ahan dan seluruh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu dzalika illa bil ilmi syar'il mutalaqqa min kitabillah wa sunnati rasulih. Dan tidaklah hal itu terwujud, terjadi kecuali dengan ilmu syar'i, yaitu bantahan itu tidaklah mungkin terjadi Ya, bantahan terhadap ahlul bid'ah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Al-ilmu syar'i. Kecuali dengan ilmu syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini naam berkaitan dengan adab yang ketiga, yaitu tentang pembelaan terhadap syariat Islam ini. Maka sangat penting naam peranan ulama di dalam perkara ini, terkhusus pada zaman kita di mana bid'ah-bid'ah naam muncul, ya, dan kemunculannya bukanlah sedikit, sangatlah banyak. Nah, maka perlu kita belajar untuk memantah, minimal membentengi diri kita dan keluarga kita dari bid'ah-bid'ah tersebut, dari perkara-perkara yang baru di dalam Islam yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian kita baca perkara yang berikutnya, al-amru rabi'u, perkara yang keempat, rihabatus sadri fi masailil khilaf. 6. Berlapang dada di dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah. Qala, beliau mengatakan, ayyakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihadu. Hendaklah bagi penuntut ilmu naam dadanya lapang di tempat-tempat khilaf atau permasalahan-permasalahan khilafiyah. Naam. Yang mana masdaruhu, masdarnya, sumbernya adalah al-ijtihad. Sumbernya adalah al-ijtihad. Naam. Di mana? Naam. Tentunya akan disebutkan di sini juga masalah tentang al-khilaf adalah di dalam al-furu. Di dalam masalah cabang. Naam. Bukan di masalah al-usul, bukan di dalam permasalahan yang dasar, yang mujma' alai, yang disepakati di atasnya. Naam. Di antaranya masalah-masalah fikhiyah. Naam, barakallahu fikum. Maka kadang pendalilannya sama, tetapi cara pandangnya yang berbeda. Naam, nanti akan disebutkan contohnya oleh beliau rahimahullahu taala. Tayib. Li'anna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil-ijtihadi fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan fa hadhi la yu'dharu ahadun bi mukhalafatiha. Naam. Karena sungguhnya permasalahan-permasalahan al-khilaf, khilafiyah yang terjadi di antara para ulama, di tengah-tengah ulama, bisa jadi permasalahannya dari apa-apa yang enam, yang tidak ada ruang untuk berijtihad di dalam masalah tersebut, di mana perkara tersebut telah jelas. Nah, maka tidak ada udzur bagi orang yang menyelisihinya. Nah, sehingga tidak ada setiap perselisihan itu. Naam, barakallahu fikum. Naam, diberikan udzur bagi orang yang berpegang terhadap perselisihan tersebut. Ya. Di mana? Kondisi yang pertama, misalkan ada perselisihan, tapi perselisihan sudah jelas perkaranya. Dan orang yang menyelisih adalah orang-orang yang ganjil, orang yang syad. Sedikit, naam. Dan tidak kuat, naam. Argumennya, maka orang yang seperti ini, orang yang menyelisihi dari perkara tersebut, maka tidak ada udzur Naam. Wa imma an takuna mimma lijtihad fiha majalun fa hadhi yu'dhar fiha man khalafaha. Bisa jadi kondisi yang kedua, permasalahan tersebut dari apa-apa yang terdapat ijtihad dan ada ruang 6 dibolehkan ijtihad di dalamnya, maka permasalahan ini 6 diberikan udzur bagi orang yang menyelisihinya. 6 wala yakunu qauluka hujjatun ala man khalafaka fiha li'annana law qabilna dhalika lakunna bil aqsi qauluhu hujjatun alaik. Dan tidak boleh ya di dalam permasalahan ijtihadiyah, permasalahan khilafiyah, terkhusus pada masalah al-furu' cabang ya, engkau menjadikan ucapanmu hujjah bagi orang yang menyelisihimu. Naam. Misalkan masalah fikih ya. Naam. Sama-sama ada pendapat yang pendapat itu naam memiliki sumber yang jelas dan sanad yang sahih dari perawi-perawinya, maka tidak boleh ucapanmu ya jadikan hujah bagi orang yang menyelisihimu. 6. Karena seandainya hal tersebut menjadi kaedah, 6, maka kita bisa katakan bil'ak sebaliknya. Ucapan yang menyelisih kamu itu hujah bagi kamu dari pendapat kamu tersebut. Ya, yaitu melemahkan 6 pendapatmu tersebut. Ya, sehingga kita tidak boleh di dalam masalah naam perselisihan atau khilaf di antara para ulama yang naam jelas mereka sumbernya terdapat dalil, naam kita memiliki naam keyakinan seperti itu ya, harus ya kamu mengikuti saya. Naam, nanti akan disebutkan contoh di antara fikih yang sampai-sampai yang melakukan bid'ah. Naam. Yang melakukan bid'ah. Naam. Wa ana uridu bihadha ma lirra'yi fihi majal. Kata beliau rahimahullah, dan aku menginginkan dengan naam ya, kondisi ini yaitu perkara yang akal itu boleh berperan, yaitu ijtihad itu boleh di dalamnya. Wa yasi'ul insanu fihi al-khilaf, dan manusia boleh berselisih di dalamnya. Manusia boleh naam berselisih di dalamnya, yaitu berbeda pendapat. Naam. Amma man khalafa tariq as-salaf kamasail akidah, adapun orang yang menyelisihi, orang yang menyelisihi jalannya salaf seperti permasalahan-permasalahan akidah, fahadihi la yukbal min ahadin mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih, maka hal tersebut tidaklah diterima dari seorang yang menyelisihi apa-apa yang salafus salih berada di atasnya ya, yaitu tentang permasalahan akidah. 6. Masalah al-usul tidak boleh nah, orang berselisih ataupun menyelisihi naam jalannya para salaf, karena masalah akidah naam jalannya salaf naam mereka itu di atas pendapat yang sama. 6. Lakin fil masail al-ukhra allati lirra'yi fiha majalun fala yanbahi an yuttakhadha min hadzal khilafi mut'anun fil akharin aw yuttakhadha minha sababun lil adawati wal baghdha. Akan tetapi pada permasalahan-permasalahan yang lain, yaitu permasalahan-permasalahan furu' cabang, naam yang boleh naam berijtihad di dalamnya, Naam, ya tentunya. Naam, al-ulama. Fala yang baik, maka tidak sepantasnya. Naam, perselisihan tersebut dijadikan celaan bagi orang yang menyelisihinya. Naam, ya. Jadikan celaan bagi orang yang tidak sependapat dengannya. Ini di dalam masalah al-furu', cabang tentunya. Barakallahu fikum. Atau tidak sepantasnya perselisihan tersebut dijadikan sebab sebagai permusuhan. Naam. Dan pertikaian. Naam. Ya, misalkan tahrik dengan tidak dan yang lainnya. Ya, menggerak-menggerakkan tangan dan tidak. Jangan hal tersebut jadikan sebagai permusuhan. Seperti orang yang i'tidal dari ruku atau bangkit dari ruku, ya. Naam, mengangkat kedua tangannya bersedekap, ya. Dan tidak atau membiarkan tangannya, maka permasalahan ini janganlah ya dijadikan permusuhan dan pertikaian. Barakallahu fikum. Fasahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsiratin. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berselisih di banyak perkara. Naam, di banyak ya perkara. Naam. Tentunya perselisihan tentang al-furu'. Wa man arada ayutali'a ala ikhtilafihim falyarji' ila al-atharil warida anhum. Maka bagi siapa yang menginginkan untuk mengetahui perselisihan mereka, mereka hendaklah mereka merujuk kepada asar-asar yang telah datang dari mereka. Naam. Yajidul khilaf fi masail katsiratin. Maka dia akan mendapatkan ya perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah yang banyak. Naam. Baik, barakallahu fikum. Dan di antaranya naam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafaha fa akhadtu bi yadihi fa ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala kilakuma muhsinun. Naam. Aku mendengar seseorang yang membaca suatu ayat yang menyelisihi yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa akhadtu bi yadihi, maka aku ya gendeng dia dan aku bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kilakuma muhsin. Ya, kalian berdua telah melakukan suatu kebaikan sehingga Rasulullah tidak menyalahkan dari naam perbedaan bacaan di antara para sahabat. Naam. Ya, di saat itu ada Su'bah. Ya. Naam. Beliau menyangka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Ya, sangkaan Su'bah ya, bahwasanya Rasulullah akan mengatakan janganlah kalian berselisih. Maka sungguhnya naam orang sebelum kalian itu sering berselisih sehingga menjadi binasa. Ya, thayyib, ini sangkaan Su'bah. Namun beda sangkaannya apa yang terjadi. Rasulullah mengatakan kilakuma muhsinun. Kalian berdua naam telah berusaha berbuat baik. Kemudian juga disebutkan dikisahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, ya, tak kala kembali dari perang Ahzab. Itu perkataan Nabi, sabda Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Nah, janganlah kalian atau janganlah seorang di antara kalian salat asar kecuali naam di bani Quraidah. Naam. Ini naam pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Fa adraka ba'duhumul asra fit tariq fa qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalli yurad lam yurad minna dhalik fa dhukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa lam yu'annif wahidan minhum. Naam. Maka sebagian para sahabat mendapatkan waktu asar di jalan. Naam, waktu asar telah masuk di jalan. Maka sebagian mereka mengatakan kita tidak akan sholat kecuali sampai ke Bani Quraidah. Naam. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak, kita harus sholat. Naam. Ya. Jika kita sampai ke Bani Quraidah, waktu asar ya habis. Naam. Ya, telah selesai. Berarti ini ada perselisihan pendapat di antara naam para sahabat. Naam, barakallahu fikum, maka perkara tersebut disebutkan, ya, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela satu pun dari mereka. Ya, tidak menyalahkan satu pun dari mereka. Ini di antara contoh dari contoh-contoh yang sangat banyak dari para sahabat yang mana di dalam enam kehidupan mereka bahwasanya para sahabat pun enam memiliki perselisihan pendapat. Di antaranya tadi kita sebutkan dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain enam yang menunjukkan bahwasanya enam di tengah-tengah para sahabat pun terjadi perselisihan pendapat. Wa hiya a'dhamu, kata beliau rahimahullahu taala, wa hiya a'dhamu minal masail allati ittakhadhan nasu hadhihi al-ayyama daidanan lil-ikhtilafi hatta ittakhadhan nasu min dhalika tahazzuban bi ay yaqulu ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan kaanna al-mas'alata mas'alatu ahzab fa hadha khata. Naam. Dan permasalahan di tengah-tengah para sahabat jauh lebih a'zam, lebih besar dibandingkan masalah-masalah yang mana manusia telah menjadikan masalah-masalah atau perselisihan pendapat pada hari-hari ini daidanan, yaitu seruan untuk melakukan perselisihan atau seru-seruan untuk likhtilaf, perselisihan. Sampai-sampai sebagian manusia menjadikan perselisihan tersebut, perbedaan pendapat tersebut, tahazzuban, yaitu bergolong-golongan, yaitu berhisip-hisip. 6. Dengan mengatakan ana ma'a fulan, aku bersama fulan, wa ana ma'a fulan, dan aku bersama fulan. Aku bersama ya pendapatnya Syafi'iyah, Malikiyah dan yang lain sebagainya. Itu contoh. Barakallahu fikum. Ya. Taib, maka sepertinya masalah tersebut, perbedaan tersebut jadikan untuk menjadikan ahzab, perpecahan di kalangan umat. Barakallahu fikum, fa hadza khata, maka perkara ini perkara yang salah. Menyikapi perselisihan pendapat dengan seperti ini merupakan cara yang salah. Taib, insyaallah kita akan melanjutkan naam dari permasalahan yang keempat ini. Naam, yaitu tentang harusnya seorang menuntut ilmu berlapang dada di dalam 6 masalah khilafiyah. Taib, naktaib hadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.